Crypto Community. Ya, yeah. Terima kasih atas kerjasamanya. Iki lo bocah. Piye no mas? Selesai yang punya lagu ya. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo. Ibarat itu semua Terima kasih.